saraf Adi terganggu. Anda terus dan beli nenek ada di hati. Subah mengkilet permanen. Subah pasti yang beli terus dan beli nenek kanti. Nggak sih nanti kalau yang ngecantra. Halo? Mau gak kamu jadi pacar aku? Be, aku mau ada di Nano. Nana? Halo? Halo, Koma. Duh, ini ngomong aja. Ngomongnya tadi ke Pak Yang. Waktu mau lakurnan nih. Tengok. Hah? Mau lakurnan? Hilo beli boyo je pojok sana takut terai peni. Beli masih boyo je Superman pato tekena nu biru. Angin terus nan beli nenek ada di hati. Cara anak agora kesida kencang kencang kencang kencang. Saraf Adi terganggu. Karena terus dan beli nenek ada di hati. Subah mengkilet permanen. Subah pasti yang beli. Terus dan beli nenek kanti. Kanti ngalen gumi. Terus yang perlu beli ngomong kene keto. Ilo pasti ngerti. Terus di sang dewi beli berjanji di milaka selalu ada di sisi nadi usilah karta yang beli anjo apalagi kanti LDR karena kenyamanan ini penyemangat dito motivasi beli subah pasti yang beli terus nan beli nekat. Ganti ngalen gumi. Terkena nu biru nangin kesnan beli.